Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati. Rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab tauhid. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan bab min syirki iradatul insani bi amalihi dunya. Bab termasuk syirik seorang menginginkan dunia dengan amalan akhiratnya. Di dalam bab ini penulis Muhammad al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Imam al-Mujaddid menukilkan ayat Al-Quran dari surat Hud ayat ke-15 dan ke-16. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang mana di dalam hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kondisi budak dunia dan orang yang menginginkan akhirat. Dan telah kita ketahui penjelasan terkait ayat dan hadis yang beliau sebutkan di atas dari asy-syarih yaitu Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Maka berikut ini sebelum kita berpindah kepada bab setelahnya ada beberapa faedah yang ingin anda tambahkan dari selain penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan yang telah kita simak di pertemuan yang lalu untuk melengkapi dan menyempurnakan pembahasan ini. Agar semakin dalam pengetahuan kita tentang yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Baik. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan bahwa judul bab yang beliau sebutkan ini bahwa termasuk syirik seorang menginginkan dengan amalan akhiratnya dunia, menginginkan dunia dengan amalan akhiratnya. Ini ada tiga kemungkinan maksud dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari judul bab ini. Karena sebelumnya beliau telah menerangkan kepada kita tentang riya. Riya adalah seorang beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dan karena Allah Jalla wa'ala tetapi juga ingin dipuji dan disanjungi oleh manusia. Kemungkinan yang pertama bab ini adalah penekanan terhadap bab yang sebelumnya. Artinya bab ini dengan bab sebelumnya sama. Tetapi beliau sebutkan kembali di sini sebagai pengulangan untuk menekankan pentingnya pembahasan ini. Tapi ini tidak mungkin karena ini bukanlah kebiasaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengulang-ulangi suatu judul bab. Kemungkinan yang kedua bahwa bab sebelumnya yaitu tentang riya itu lebih khusus daripada bab ini. Karena bab sebelumnya khusus tentang riya sedangkan ini mencakup riya dan selain riya. Ya, karena keinginan duniawiyah ketika melakukan amalan akhirat itu mencakup pujian, sanjungan manusia dan harta serta jabatan. Maka bab ini lebih umum. Kemungkinan yang ketiga dan ini yang lebih zahir kata Syekh bahwa bab yang beliau bahas ini memang bab khusus yang berbeda dengan bab sebelumnya. Kenapa? Karena di bab sebelumnya itu tentang riya. Kalau riya itu seorang hanya menginginkan pujian dari manusia bahwa dia sebagai orang yang saleh, sebagai orang yang sedang melakukan ibadah kepada Allah. Maka mereka pun menjulukinya sebagai orang yang ahli ibadah, ahli sedekah, ahli haji, ya? Dan tidak menginginkan materi yang sifatnya duniawi, harta, jabatan, ya? Berbeda dengan bab ini. Ya. Dia menginginkan dunia berupa jabatan, uang, kesehatan, ya? Dengan amalan akhiratnya, walaupun dia tidak dipuji, ya? Walaupun dia tidak menginginkan pujian. Baik, sebagian ulama menyatakan bahwa bab ini dengan bab riya sama dari satu sisi tetapi berbeda dari sisi yang lain. Sama dari sisi kedua-duanya tidak menginginkan wajah Allahu Jalla wa'ala. Dari sisi ini, bab ini dengan bab riya sebelumnya adalah bab yang sama. Jelas ya? Tapi dari sisi yang lain, bab riya dengan ini berbeda. Kalau riya, dia tidak menginginkan jabatan, uang, kesehatan, tetapi yang dia inginkan adalah pujian dan sanjungan dari manusia. Sedangkan bab ini keinginan duniawiyah dengan amalan akhiratnya itu mencakup harta, jabatan, dan juga terkadang mencakup pujian dari manusia. Baik. Oleh karena ya, sebagian ulama menyatakan bahwa orang yang beribadah karena Allah Jalla wa'ala tetapi juga riya, dan orang yang beribadah melakukan ibadah akhirat tapi tujuannya ingin mendapatkan akhirat, walaupun kedua-duanya amalannya batil, tapi dari satu sisi yang menginginkan dunia dengan amalannya akhirat itu lebih berakal daripada orang yang beramalkan riya. Karena ini riya itu suatu yang enggak akan didapatkan, ya. Walaupun dia dapatkan hanya sekedar pujian dan sanjungan. Ya. Berbeda dengan orang yang menginginkan dunia dengan amalan akhiratnya. Dia akan mendapatkan harta, rampasan perang, ya, mendapatkan jabatan, sesuatu yang terlihat, ya. Ya, sesuatu yang dia dapatkan walaupun kedua-duanya tercela dan kedua-duanya amalannya batil. Baik. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan amsilatun tubayyinu kayfiyata iradati al-insani bi'amalihi ad-dunya. Berikut ini beberapa contoh yang akan semakin memperjelaskan kepada kita praktek amalan akhirat tetapi tujuannya dunia. Beliau ingin menyebutkan kepada kita beberapa contoh agar kita semakin paham dan semakin jelas bagi kita seperti apa sih dan bagaimana sih seseorang itu dikatakan telah menginginkan dunia dengan ibadah akhirat yang ia lakukan. Contoh yang pertama kata Syekh. An yuridal mal, dia menginginkan harta. Kaman azzana liya'khudha ratibal muazzin. Dia menjadi muazzin, tujuannya hanya untuk mendapatkan gaji sebagai muazzin. Memang itu tujuannya. Ya, aw hajja liya'khudha al-mal, atau haji tujuannya hanya untuk memperoleh harta. Ya, oleh karena ya para ulama menyatakan beda orang yang ya mengambil harta untuk haji, maksudnya haji badal ya, dengan orang yang haji untuk memperoleh harta. Jelas? Yang pertama tidak mengapa. Dia mengambil harta dari orang yang mewakilkan dia untuk melakukan badal haji, untuk melakukan haji. Nah, yang kedua, dia melakukan haji badal untuk mendapatkan harta. Yang pertama terpuji dan yang kedua, sedangkan yang kedua tercela. Jelas ya? Contoh yang kedua kata Syekh, an yuridal martabah. Dia menginginkan jabatan dengan amalan akhiratnya. Kaman ta'allama fi kulliyatin liya'khudha shahadah fatartafi'a martabatuh. Seperti orang yang belajar ilmu akademik, mendapatkan ijazah S1, S2, S3 ya, atau ijazah SD, SMP, SMA. Tujuannya bukan semata-mata ijazah ya. Jangan dipotong. Kalau dipotong bisa keliru pemahamannya. Dia mengambil ijazah atau menempuh pendidikan yang akademik untuk mendapatkan ijazah, tujuannya adalah memang untuk mendapatkan ijazah sehingga jabatannya semakin tinggi. Ya. Ngejar S2 supaya bisa menjadi dosen. Mengajar S3 supaya mendapatkan ya, supaya jabatannya naik di kantor. Ya. Jabatannya naik, pangkatnya pun naik. Ya. Ini dalam ilmu agama dunia ya, adapun dalam perkara dunia ini di luar pembahasan kita. Orang yang ingin jual beli mendapatkan keuntungan itu di luar pembahasan ini. Baik, contoh yang ketiga kata syai'an yurida dafa'al adha wal amrad wal afat ya'an. Dia menginginkan dengan ibadah akhirat yang ia lakukan tersebut agar sehat dari penyakit ya, agar dia tidak tersakiti oleh makhluk ya, tidak disakiti oleh makhluk ya. Seperti kaman ta'abbada lillahi kay yaj kay yajziyahullahu bihadha fid dunya bimahabbatil khalqi lahu wa daf'i su'i an wa ma asbaha dhalik. Seperti orang yang beribadah karena Allah, salat ataukah yang lainnya, tujuannya agar Allah Jalla wa Ala membalas ibadah ia tersebut di dunia dengan cinta makhluk kepadanya, Allah menyelamatkan dia dari kejelekan dunia ataukah hal-hal lainnya. Contoh yang keempat. An yata'abbada lillah yuridu sarfa wujuhin nas ilaihi bil mahabbati wa taqdir. Dia beribadah karena Allah tetapi menginginkan agar manusia menoleh kepadanya sehingga dia dicintai dan dimuliakan oleh mereka karena ibadah tersebut. Ini beberapa contoh disebut yang disebutkan oleh Syekh terkait bab ini agar semakin tajam pemahaman kita tentang bahwa termasuk syirik seorang menginginkan dunia dengan amalan akhiratnya. Jelas ya? Baik, tanbih faedah dari Syekh. Syekh menyatakan fa in qila, jika ada yang bertanya, hal yadkhulu fihi man yata'allamuna fi kulliyati aw ghayriha yuriduna shahadata aw martabatan bita'allumihim. Jika ada yang bertanya, apakah termasuk ke dalam pembahasan ini orang yang belajar di kampus-kampus atau ilmu akademik yang bersyahadat, dia ingin memperoleh syahadat atau ingin memperoleh jabatan dengan ilmu agama atau pendidikan yang telah ia tempuh. Apakah selalu dikatakan orang tersebut telah menginginkan dunia dengan amalan akhiratnya ataukah ada rinciannya? Maka Syekh menyatakan annahum yadkhuluna fi dhanika idza lam yuridu ghartan syar'iyyan fa naqulu lahum. Apabila mereka masuk ke dalam pendidikan akademik, ya maksudnya pendidikan agama yang berijazah, ya. Pendidikan agama, ilmu agama yang berijazah, tujuan mereka adalah syar'i untuk membela agama Allah dengan memperoleh ijazah, dia dapat mendapatkan suatu pekerjaan di lembaga yang dengan dia berada di lembaga tersebut dia dapat menyampaikan tauhid, menerangkan sunnah, ya, memerangi syirik dan bid'ah, ya. Maka Syekh katakan fanaqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka yang menginginkan syahadat, ya, di dalam pendidikan dari pendidikan ilmu agama yang mereka tempuh tetapi tujuannya adalah agama, Syekh katakan, kita katakan kepada mereka yang pertama, la taqsudu bidzalika al-martabata ad-dunyawiyyah. Hendaknya kalian tidak menginginkan jabatan duniawi dengan ijazah atau pendidikan agama yang kalian tempuh itu. Jangan sampai tujuannya ingin memperoleh jabatan, ingin menjadi rektor, agar menjadi dekan, ya, agar menjadi, ya, ya, dosen, ya, dan seterusnya. Hanya untuk sekedar jabatan itu. Akan tetapi kata Syekh, balittakhidhu hadhihi syahadati wasilatan lil amali fil huquli annafi'ati lil khalq. Akan tetapi jadikanlah ijazah-ijazah kalian itu sebagai sarana untuk beramal, untuk memberikan manfaat kepada makhluk di lembaga-lembaga yang memang mengharuskan adanya ijazah. Li'anna al-a'mal fil waqtil hadir mabniyyatun 'ala syahadat. Karena pekerjaan agama di masa ini, apalagi di Saudi Arabia, pekerjaan agama pada hari ini itu tidak akan diberikan tanpa syahadat. Ya. Dia ingin menjadi dai di sebagian daerah harus menjadi punya ijazah. Dia mengisi di sebuah masjid diharuskan minimal dia S1, minimal S2, eh? Baik. Wan nas la yastati'un al-wusula ila manfaati al-khalqi illa bihadhihi al-wasilah. Dan manusia atau para ulama, para penuntut ilmu, para ustaz, ya, seringnya mereka di zaman sekarang tidak akan mampu memberikan manfaat kepada makhluk dengan ilmu agama kecuali dengan wasilah ijazah mereka. Sehingga mereka bisa mengajar di kampus ini, di kampus itu, bisa mengajar di masjid ini dan di masjid itu, ya. Sehingga mereka bisa menerangkan tauhid dan sunnah kepada manusia. Nasihat yang kedua kata Syekh, anna man arada al-ilma li dhatihi qad la yajiduhu illa fil kulliyat. Dan terkadang ada orang yang masuk ke dalam pendidikan akademik, pendidikan agama yang berijazah, tujuan dia memang semata-mata ilmu. Dan terkadang ilmu itu juga tidak diperoleh, tidak didapatkan kecuali melalui pendidikan-pendidikan yang berijazah. Contohnya di Saudi Arabia ya, secara umum tidak ada pondok pesantren di sana. Tidak ada pendidikan yang swasta di Saudi. Semuanya pendidikannya negeri. Maksudnya di bawah kerajaan, di bawah negara resmi. Tidak boleh di sana seorang syekh, seorang guru ya, langsung buka pesantren pribadi ya, pesantren ya, ya atas namanya sendiri, enggak bisa. Diurus oleh negara, dan ini sebuah keindahan di Saudi ya, karena memang negaranya ya dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, Kementerian Agamanya dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, menyeru kepada tauhid, menyeru kepada sunnah dan memerangi syirik dan bidah. Ya, andai kata dibebaskan maka akan mudah dia ahlul bidah menyebarkan pemahaman mereka yang menyimpang di negeri wahyu tersebut. Naam. Ya. Sehingga kalau seorang ingin peroleh mempelajari ilmu agama dengan fokus ya, dia tidak bisa kecuali harus menempuh pendidikan-pendidikan yang memang resmi berijazah. Ya, contohnya ya madrasah SD, SMP, SMA di sana. Yang walaupun pelajarannya adalah agama, contohnya Jami'ah Islamiyah ya, dia ingin belajar tauhid, belajar akidah, jurusan hadis, fikih dan yang lain-lainnya. Demikian juga ma'ahid yang ada di sana, Ma'had Al-Haram Al-Makki, Ma'had Al-Haram Al-Madani, semuanya berijazah. Nah, sehingga ya jika tujuannya itu maka ya tidak mengapa, karena kalau dia tidak memperoleh ijazah ya, atau tidak menempuh jalur yang berijazah tersebut, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu agama. Yang ketiga kata Syekh, kita katakan kepada orang yang mencari ijazah dalam penuntutan ilmu agamanya tetapi dengan tujuan ingin membela agama Allah, kata Syekh, annal insan idza arada bi amalihi al husnayn, husnad dunya wa husnul akhirah, fala syai'a alaihi. Ini kaidah penting dari Syekh. Seorang yang menginginkan dengan amalan akhiratnya kebaikan dunia dan akhirat, dia ingin menuntut ilmu agama tujuannya semata-mata karena Allah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan balasan dari Allah, bukan untuk dikatakan sebagai ustaz, sebagai syekh, tetapi dia juga menginginkan kebaikan dunia ya, dengan menuntut ilmu tersebut dia mendapatkan syahadah, dengan syahadah tersebut dia dapat berdakwah, dia dapat menjadi seorang guru, atau kebaikan dunia yang lainnya ya, dia salat semata-mata karena Allah ya, semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, tidak menginginkan pujian dan sanjungan dari makhluk sedikit pun, tetapi juga dia juga menginginkan kesehatan dengan salat tersebut, tetapi itu adalah tujuan yang kesekian, bukan tujuan utama dari ibadahnya, fala syai'a alaih, maka tidaklah mengapa. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya seringkali menyebutkan manfaat duniawiyah di balik beberapa ibadah atau dari sebagian besar ibadah. Sebagai contoh firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga, Allah Jalla wa'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan untuknya solusi. Ingat, takwa adalah jaminan solusi ya, menjaminkan solusi dalam setiap problematika seorang hamba. Tetapi ingat ya, takwa bukanlah jaminan hidup tanpa ujian ya. Allah menyebutkan barang siapa yang bertakwa pasti Allah akan memberikan untungnya solusi, jalan keluar. Maka takwa adalah jaminan solusi, bukan jaminan hidup tanpa masalah ya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikannya rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Sisi pendalilan dari ayat ini untuk hal di atas adalah faraghabahu fit taqwa bi dzikril makhraj min kulli dhayqin war rizqi min haitsu la yahtasib, di mana Allah Jalla wa Ala memotivasi hamba-Nya untuk bertakwa dengan menyebutkan bahwa Ia akan memberikan solusi dari setiap kesempitan yang terjadi bagi pada mereka di dunia, dan dengan rezeki yang akan datang dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Dan ini nilai duniawi. Jelas ya? Maka kata Syekh, annal insana idza arada bi amalihi al husnayn, husnad dunya wa husnal akhirah, fala syai'a alaihi. Apabila seorang menginginkan kebaikan dunia dan akhirat dengan amalannya, dengan ibadahnya, fala syai'a alaihi, maka tidak mengapa. Jelas? Baik. Kemudian Syekh menyatakan fa in qil, jika ada yang bertanya, man arada bi amalihi ad-dunya kaifa yuqalu innahu mukhlis ma annahu arada al-mala mathalan. Bagaimana mungkin kita menyatakan seseorang itu ikhlas dalam ibadahnya sementara dia menginginkan harta di balik ibadahnya tersebut? Dia ingin ya rezekinya semakin bertambah dengan dia bertakwa, dengan dia bersedekah, ya, atau ke ibadah yang lainnya. Kok bisa dikatakan dia ikhlas? Kan saya tadi katakan tidak mengapa seorang menginginkan kebaikan dunia dan akhirat dalam amalannya. Boleh berhubung kan dalil dari Al-Quran tadi ya. Maka Syekh menjawab pertanyaan di atas. Kata Syekh, innahu akhlasal ibadata walam yurid bihal khalqa itlaqa. Karena dia beribadah murni karena Allah. Dia tidak menginginkan makhluk sedikit pun, tidak ingin dipuji dan disanjungi oleh mereka. Falam yaqsud mara'atan nas wa madhahum. Dia tidak ingin dilihat oleh manusia dan juga tidak menginginkan pujian mereka. Bal qasada amran maddiyan. Tetapi dengan ibadah tersebut dia juga menginginkan manfaat duniawi yang Allah Jalla wa Ala berikan untuknya. Fa ikhlasu laysa kamilan, ya. Fa ikhlasuhu laysa kamilan li'anna fihi syirkan, lakin laysa ka syirkir riya' yuridu an yamdah bitaqarrub ila Allah. Memang keikhlasannya itu tidak sempurna. Ya, seperti ikhlasnya seorang yang beribadah yang sama sekali tidak mengharapkan manfaat duniawi dari ibadahnya itu selain manfaat akhirat. Ya, ada unsur ya kesyirikan di dalamnya, tetapi kesyirikan tersebut tidak seperti syirik riya. Ya, seperti syirik riya yang dia ingin dipuji oleh manusia karena ibadah yang ia lakukan, sementara orang ini dia tidak menginginkan pujian dari mereka. Bal arada syai'an dani'an ghairah, tetapi dia menginginkan nilai dunia yang hina ya, selain pujian manusia. Kemudian kata Syekh, faedah berikutnya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait bab ini, kata beliau, wala mani'a an yad'a al-insanu fi salatihi wa yatluba an yarzuqahu Allah al-mala. Tidak mengapa seorang di dalam salatnya meminta rezeki, meminta harta kepada Allah. Di dalam sujudnya dia meminta rezeki, meminta harta kepada Allah. Walakin la yusalli min ajli hadha syai', tetapi jangan dia salat karena ini. Dia tahu bahwa sedekat-dekatnya hamba dengan Allah adalah tatkala dia sujud. Dia pun salat ya dengan tujuan nanti pas sujud gua mau minta mobil, mau minta ya lulus ya PNS tahun depan. Jangan, kata Syekh. Kalau demikian kena ayat ke-15 dan ke-16 dari surat Hud, menginginkan dunia dengan amalan akhirat. Tetapi kalau dia sholatnya karena Allah, ingin mendapatkan balasan Allah, ingin melihat wajah Allah, ingin mendapatkan syurga Allah, semata-mata untuk beribadah kepada Allah, tetapi dalam sholat ya juga meminta ya dunia kepada Allah Jalla wa Ala untuk diberikan rezeki, diberikan istri yang salihah karena udah enggak sanggup lagi, jomblonya udah lama banget ya, berserumah ya, maka kata Syekh tidak mengapa. Walakin la yusalli min ajli hadha syai', tetapi jangan sampai tujuan salat dia itu adalah ini. Fa hadha martabatun dania, kan itu adalah tujuan yang hina yang rendah. Amma talabul khair fid dunya bi asbabihi dunyawiyah. Nah, ini dari luar pembahasan. Kemudian kata Syekh, adapun mencari kebaikan dunia, harta yang lainnya dengan sebab-sebab duniawiyah, kal bai' wa syara', seperti transaksi jual beli ya, bertani, fa hadha la syai'a fi. Ini tidak mengapa. Wal aslu, kemudian Syekh memberikan kaidah penting jamaah untuk kita renungi agar semakin ya tajam pemahaman kita terhadap pembahasan tauhid dan syirik ya. Kata beliau, wal asl an la naj'ala fil ibadati nasiban minad dunya. Hukum asal dalam beribadah melakukan amalan akhirat, hendaknya tidak ada tujuan duniawi sedikit pun di dalamnya. Hukum asalnya demikian. Ya, nasiban minat dunia. Jangan kita berikan bagian dunia di dalamnya. Nah, waqadis. Nah, ya ini hukum asalnya. Kemudian Syekh memberikan faedah dan juga sebagai teguran terkhusus kepada para motivator ya untuk amalan-amalan akhirat. Kata Syekh, ba'dhun nas عندما يتكلمون على فوائد العبادات يحولونها الى فوائد دنيويه. Sebagian para penceramah ketika memotivasi manusia untuk melakukan ibadah, ibadah haji, umrah, salat, zakat, ya, puasa, dan mereka menyebutkan keutamaan-keutamaan di balik ibadah tersebut, mereka hanya menyebutkan atau ya, lebih memprioritaskan keutamaan-keutamaan yang sifatnya duniawi. Ini keliru, kata Syekh. Ya. Tidak mengapa seorang menyebutkan keutamaan duniawiyah dari suatu ibadah, ya, setelah dia menyebutkan keutamaan yang paling utama dan yang pertama, yang sifatnya akhirat. Keutamaan sedekah adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Allah menjanjikan di akhirat untuk orang-orang yang bersedekah dengan janjinya ini dan itu. Nah, kita ikatkan hati manusia ini dengan Allah Jalla wa'ala dalam setiap amalan yang mereka lakukan. Dan ya, semaksimal mungkin agar kita bersihkan hati manusia dari tujuan-tujuan duniawi dalam ibadah yang mereka lakukan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka kata Syekh, sebagian orang ketika menerangkan keutamaan-keutamaan ibadah, yuhawinunaha ila fawaid duniawiyah. Ya, yang mereka sebutkan adalah keutamaan-keutamaan yang sifatnya duniawi. Bersedekah, pangkal kaya. Ya, Masya Allah ya. Keliru. Ya, kalau itu keutamaan sedekah yang langsung disebutkan. Sedekahlah di jalan Allah. Wasadaqatu burhan, kata Nabi. Bukti keimanan kita. Di mana kita rela memberikan sebagian harta yang sangat kita cintai. Karena Allah. Karena ada ayat dan hadis yang menganjurkan kita. Walaupun kita tidak tahu adanya keutamaan duniawi di balik sedekah, ya, kita akan tetap melakukannya. Ini akan lebih mendidik seorang hamba untuk ikhlas dan mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Ya. Sehingga kata Syekh sebagai contoh, fi salati riyadhatun wa ifadatun lil a'sab. Ketika mereka membicarakan tentang salat, mereka menyampaikan bahwa salat itu adalah olahraga yang paling baik, ya, memperbaiki ya, anggota tubuh, urat-urat, ya, membuat badan semakin sehat. Demikian wa fi siyami faidatun izalatu ar-rutubah, dengan puasa seorang itu akan sehat, akan menghilangkan unsur basah di dalam tubuhnya, ya, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Maka Syekh berikan nasihat, wal mafruz alla naj'al al-fawaida dunyawiyah hiya al-asl. Yang wajib atas kita adalah tidak menjadikan manfaat duniawi, kebaikan duniawi, tujuan duniawi sebagai landasan kita melakukan ibadah. Jangan sampai kita bersedekah tujuannya agar harta kita semakin banyak, agar kita menjadi kaya. Jangan sampai tujuan haji, tujuan umroh agar pulang haji dan umroh saya menjadi kaya, saya menjadi pengusaha yang sukses, ya? Lah. Tidak boleh, ya. Wal mafruud alla naj'al al-fawaid ad-dunyawiyyah hiya al-ashl. Yang wajib bagi kita adalah tidak menjadikan keuntungan duniawi, keutamaan duniawi, kebaikan duniawi, maksud duniawi sebagai landasan kita beribadah. Nah. Li'anna Allah lam yadhkur dhalika fi kitabih. Karena Allah Jalla wa'ala tidak pernah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim maupun di dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan-keutamaan duniawi, keuntungan-keuntungan duniawi dari ibadah sebagai tujuan utama. Bazakara anna salatan ha'anil fahsyai wal munkar. Sebagai contoh, ketika Allah Jalla wa'ala menyebutkan keutamaan salat, maka yang Allah sebutkan adalah salat itu dapat mencegah seorang dari fahsyai dan munkar. Allah tidak menyebutkan salat itu akan membuat otot kalian semakin bagus, kalian semakin sehat. Ya, baik. Demikian juga tentang puasa, Allah sebutkan annahu sababun litaqwa, sebab ketakwaan. Allah tidak menyebutkan dengan puasa kalian akan sehat. Ya, ini menerangkan kepada kita bahwa tujuan duniawi, kebaikan duniawi, keutamaan duniawi di balik ibadah yang Allah anjurkan jangan dijadikan sebagai landasan kita beribadah atau melakukan ibadah tersebut. Syekh ulangi kembali. Fal fawaidud dunyawiyah fil ibadat ad-diniyah fil ibadat hiya al-asl wa ad-dunyawiyah thanawiyah. keutamaan-keutamaan agama duniawi, diniyah, keutamaan akhirat, ya, nilai-nilai agama dalam suatu ibadah, itulah landasan utama seorang beribadah kepada Allah. Landasan utama seorang melakukan ibadah salat, haji, umrah, puasa, sedekah adalah untuk bertakwa kepada Allah, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, untuk melihat wajah Allah, untuk memperoleh syurga Allah, ya. Uwad duniawiyah thanawi. Adapun keuntungan-keuntungan duniawi dibaliknya itu nomor dua, ya. Nomor dua, agar bisa hartanya semakin banyak, agar dia menjadi kaya, ya. Itu nomor dua. Kemudian Syekh kembali ingatkan. Lakin indama natakallamu inda ammatin nas, akan tetapi apabila kita berceramah, berkhutbah, berdakwah di depan orang-orang awam, fa innana nukhatibuhum bin nawahi ad-diniyah. Wa indama natakallamu inda man la yaqtani illa bi syai' madi fa innana nukhatibuhum bin nawahi ad-diniyah wad dunyawiyah. Apabila kita berceramah di depan keumuman manusia, ini metode dakwah yang Syekh sampaikan. Di depan orang awam hendaknya kita hanya menyebutkan keutamaan-keutamaan ibadah yang sifatnya, yang nilainya agama. Ya, itu adalah bukti ketakwaan, mendekatkan diri kepada Allah. Cukup seperti, ya, sekadar itu. Kecuali, ya, kita tahu jamaah di depan kita itu kayak kurang puas. Kalau kita belum menyebutkan keutamaan-keutamaan ibadah tersebut yang sifatnya duniawi. Ya, kita harus menyebutkannya, maka tidak mengapa. Kita sebutkan keutamaan-keutamaan duniawi di balik ibadah tersebut setelah kita menyebutkan keutamaan-keutamaan akhirat di balik ibadah tersebut. Ya. Dan diingatkan bahwa landasan seorang hamba beribadah kepada Allah itu karena nilai agama. Ingin meraih predikat takwa, ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, ingin melihat wajah Allah, ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan dia dicintai dan diridhai oleh Allah, ingin diberikan balasan yang lebih sempurna di akhirat oleh Allah. Adapun keuntungan-keuntungan duniawi di balik ibadah tersebut yang dapat diraih karena ibadah tersebut, ya, sehat, badan sehat, ya, rezeki bertambah, ya, diberikan istri yang salihah, ya, khibas rumah, ya, maka itu hendaknya menjadi tujuan yang kedua. Naam. Boleh disebutkan, tetapi bukan sebagai, ya, motivator utama. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan. Karena sebagian motivator zaman sekarang, ya, ketika mengajak orang untuk bersedekah, yang pertama kali mereka sebutkan adalah, ya, dengan sedekah Anda akan kaya. Jadi jangan khawatir sedekah, besok yang sedekah hari ini bakal kaya nih, ya, bakal sembuh penyakit Anda. Ya, ini para penceramah yang kurang memahami nilai-nilai tauhid. Ya, yang belum kokoh tauhid dan akidah di dalam hatinya. Oleh karenanya kalau kita duduk di depan para ulama, baik ketika mereka berkhutbah Jumat, ketika mereka muhadharah, atau dalam pelajaran-pelajaran ilmiah mereka, ketika mereka memotivasi hadirin untuk melakukan ibadah, maka yang pertama keutamaan yang ketika mereka menyebutkan keutamaan-keutamaan ibadah tersebut, yang pertama kali mereka sebutkan adalah keutamaan-keutamaannya yang bernilai akhirat, yang bernilai agama. Ya, setelah itu barulah mereka menyebutkan keutamaan-keutamaan ibadah tersebut yang sifatnya duniawi, dan mereka pun ingatkan bahwa landasan kita melakukannya karena tujuan-tujuan akhirat. Nah, karena nilai-nilai takwa. Ini beberapa faedah tambahan untuk bab ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Masih ada beberapa faedah lain, ya. Saya kira apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dapat mewakilkan faedah-faedah lain yang belum kita sebutkan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sebelum kita tutup, ada hal yang mau disampaikan? Tidak ada pertanyaan yang masuk, ya. Baik. Naam, Akhi Basrum dari Papua. Ada pertanyaan kah? Jika tidak ada, kita tutup langsung ini kajian. Di mana Akhi Basrum? Barakallahu fiik. Naam. Ada yang mau disampaikan kah? Kalau tidak kita tutup ini sekarang ya. Nah, Ustaz, ada titipan pesan dari teman Ustaz. Titipan? Teman dari titipan teman. Titipan katanya dari teman. Titipan Ustaz. Teman. Wih, bagaimana mau dikirim lewat ekspedisi kah? Titipan pertanyaan dari teman. Oh, titipan pertanyaan, bukan titipan teman. Silakan. Barakallahu fiik. Ustaz. Begini Ustaz, maksudnya anak punya teman ini kan sudah. Antum punya teman? Ya, pertanyaan. Baik, antum punya teman. Kemudian? Dalam rangka mau melamar ini seorang akhwat Ustaz. Dia ingin melamar seorang akhwat, begitu? Anam, tapi nah. Beliau sudah mendatangi apa? Tetapi banyak, namun orang banyak mengatakan bahwa dia menunggu sampai si akhwat itu selesai ini dulu Ustaz. Baik. Selesaikan bidat budinya Ustaz. Baik. Pertanyaannya? Itu baru cerita, belum ada pertanyaannya Basrum. Itu cerita. Pertanyaannya? Tidak, maksudnya ya, pertanyaannya bagaimana Ustaz menanggapi hal tersebut Ustaz? Menanggapi hal tersebut berarti ceritanya antum punya teman. Teman antum ingin melamar seorang wanita akhwat. Dia pun pergi ke walinya. Kemudian walinya berkata, tunggu sampai selesai studinya. Betul? Nah, pertanyaannya bagaimana ya, menanggapinya? Jawabannya sabar. Sabar. Kalau disuruh tunggu terus mau buat apa lagi? Iya kan? Solusi yang kedua, kalau memang dia enggak sanggup sabar, waktunya lama, ya dia punya hakul ikhtiar qabla al-khitbah, kata para ulama. Dia bisa mencari wanita lain. An-nisa'u siwaha katsir. Wanita selain dia banyak di dunia ini. Apa perlu ya dari Aceh Basrum? Barakallahu. Banyak ya. Nasihat ana yang ketiga, andai kata dia diminta demikian, misalkan 1 tahun 2 tahun ke depan ya, baru mereka boleh nikah. Nasihat para ulama yang kita dengar dan para guru-guru ana ketika ana duduk bersimpuh di hadapan mereka diaman, jangan nazar. Kenapa? Karena itu hanya menyiksa diri kita, diri dia sendiri. Ya. Yeah. Udah tahu sebelum nazar itu akhwat baru boleh dinikahi setahun atau dua tahun ke depan. Nazar juga ini kebangetan ikhwannya. Akhirnya apa nanti? Akhirnya syaitan menjerumuskan dia kepada hal-hal yang tak terpuji. Ya. Yeah. Yang sebagian orang menamakannya pacaran Islami, ya. Yeah. Akhirnya dia lebih enggak fokus lagi ketimbang sebelum nazar. Ya, pokok kajian nanti. Jangan lupa ikut kajian deh ya hari ini. Jangan lupa salat ya, jangan lupa tahajud. Akhirnya syaitan menjerumuskan mereka kepada zina kecil dengan chat, ya. Ya, zina hati, ya. Ya, dan membuat mereka semakin tidak fokus di dalam beribadah dan di dalam menuntut ilmu agama. Ya. Dan saya ucapkan seperti ucapan Ali bin Abi Thalib. An-nisa siwaha katir, wanita selainnya banyak. Akhi Basrum, Papua cukup luas. Ya. Luas Papua dan banyak wanita insyaallah yang salihah di Papua. Barakallahu fik. Ya, kalau memang di Papua sudah tidak didapatkan lagi insyaallah, ya, kami tunggu di Aceh kedatangan antum Akhi Basrum. Barakallahu fik. Allah yafatah. Jelas Akhi Basrum? Basrum? Nah, Ustaz. Nah, jelas ya? Nah, Ustaz, jelas. Baik, barakallahu fiik. Allah yafadhak. Pertanyaan berikutnya dari Ummu Hanifah. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon rekomendasinya Ustaz buat ana yang hijrah masih ngambang, masih tak terarah, pondasinya masih belum kokoh sama akhi. Kita sama-sama baru hijrah. Sama-sama sedang hijrah, ya. Maka insya Allah Taala kita saling mendoakan di antara kita agar diistiqomahkan oleh Allah. Kita saling sharing di antara kita, saling mengingatkan, ya, antara satu sama yang lainnya. Kemudian beliau berkata, ana sejak kecil tidak ditekankan untuk melaksanakan sholat wajib. Bahkan orang tua pun sholatnya jarang-jarang. Nasallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu iyyahum. Ketika anak umur 21 tahun, anak baru mendapatkan hidayah menutup aurat dengan pakaian syar'i itu untuk satu tahun pertama. Yang tahun kedua, alhamdulillah anak mendapatkan hidayah untuk mengenal manhajus salaf. Dan alhamdulillah anak sudah memakai niqab. Masya Allah. Barakallahu fiik. Semoga Allah istiqomahkan. Artinya selama 3 tahun hijrah anak belajarnya melalui sosmed. Tidak pernah talaki. Andai kata memang kemampuannya hanya sebatas itu, maka insyaallah ta'ala ilmu tersebut akan sangat bermanfaat, akan menjadi cahaya dalam kehidupan anda selama niat saudari ikhlas karena Allah, saudari bersungguh-sungguh, disiplin ya mempelajarinya, ya disiplin mempelajarinya. Dan Allah Jalla wa'ala telah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Dan tentunya jika mampu untuk hadir langsung di majelis ilmu agama, tentu itu lebih berkah ya, karena menuntut ilmu agama dengan pergi mengangkat langkah dari rumah ke majelis ilmu agama, dan terlebih lagi jika majelis tersebut diadakan di dalam rumah Allah, itu jauh lebih ya sempurna dan lebih utama. Karena qadarullah awal hijrah ana sudah melangkah kaki ke Malaysia kerja sebagai nam suatu pekerjaan, dan itu terkait kontrak kerja, enggak bisa pergi kemana-mana kecuali dengan bos ana. Ana ingin minta sarannya, ana harus belajar mulai dari mana Ustaz? Baik, saya menasihati teman-teman yang ya, mendapatkan pekerjaan yang waktu mereka terbatas agar mengikuti Mike. Secara umum kajian yang di sosmed ini terbagi menjadi dua. Secara umum ya, kajian-kajian sunnah yang disampaikan oleh masyayikh sunnah, ustaz-ustaz sunnah, ya secara umum di sosmed ini dua model ya. Yang pertama kajian ilmiah ya, yang kedua ya kajian tematik ya, kajian tematik yang isinya raqaiq, tazkiyatun nufus ya, motivasi beribadah ya, motivasi untuk istiqamah, motivasi untuk zuhud di dunia ini. Nah kajian yang ilmiah itu saya lihat ada dua bentuknya yang disampaikan oleh para masyayikh dan ustaz-ustaz kita di Indonesia. Yang pertama ilmiah dengan tanpa membahas kitab, tetapi pembahasan tersebut pembahasan ilmiah yang beliau kumpulkan dari penjelasan para ulama. Yang kedua adalah dengan mengkaji kitab. Maka nasihat saya kedua-duanya hendaknya diikuti. Ya, hendaknya seorang pandai-pandai membagi waktu untuk mengikuti kajian-kajian yang tematik ya, dengan kajian-kajian yang ilmiah, baik ilmiahnya itu pembahasan ustaz yang ustaz itu rangkum sendiri ataukah pembahasan membahas kitab ulama, dan ini lebih utama karena lebih selamat pemahamannya. Karena kalau pembahasan dari seorang dai penuntut ilmu bisa jadi ada yang keliru dari kesimpulan dia ya, atau penyimpulan dia terhadap penjelasan para ulama. Tapi kalau seorang ustaz mengajarkan kitab ya, maka ya dia hanya menerjemahkannya ya, memahamkan ya isi kitab tersebut kepada kita dan memberikan beberapa tambahan faedah. Insyaallah jauh lebih selamat pemahamannya. Naam. Oleh karena sebagai dai memilih untuk membahas kitab ya, ketika ia membahas kajian ilmiah. Naam, kajian tematik penting. Dengan kajian tematik seorang kesemangat beribadah ya, dia termotivasi untuk zuhud, termotivasi hadir majelis ilmu agama, termotivasi untuk bergaul dengan orang-orang saleh ya, akan lebih bergairah untuk beribadah kepada Allah. Nah, kajian-kajian ilmiah itu juga tidak kalah pentingnya, bahkan lebih penting, karena di kajian ilmiahlah landasan-landasan agamanya yang ilmiah akan terbentukkan ya, secara tertata dan ilmiah. Nah, dan dengan kajian-kajian ilmiah dia akan memahami pembahasan agama, pembahasan akidah, fikih ibadah ya, akhlak secara detail dan secara rinci. Naam, barakallahu fik, Allah yahfazak. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan urusan saudari dan menjaga saudari dimanapun anti berada. Barakallahu fik, dan memberikan jodoh suami yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena kita juga ada kajian pada maghrib dan pada isya, maka kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Jalla wa'ala yang telah mengumpulkan kita di majelis ilmu agama yang online ini kembali mengumpulkan kita di majelis ilmu agama yang offline dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih sempurna dan di dalam syurganya pada hari kiamat kelak.